بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala ghafara lah fi sahihihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Shaum. Alhamdulillah telah selesai pengkajian Kitabul Hajj dan yang berkaitan dengannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan Kitabul Shaum. Dan ini menjadi akhir pembahasan Fiqhul Ibadat. Fiqhul Ibadah. Sebelum nantinya akan masuk pada pembahasan fiqhul muamalat yang dimulai dengan pembahasan kitabul buyu'. Al-Mu'allif rahimahullah lebih dahulu membahas kitabul hajj, baru mengakhiri pembahasan kitabul shaum, mengamalkan lafadz hadis ketika menyebutkan tentang rukun Islam. Disebutkan di sana didahulukan haji baru puasa. Wa hajjul baiti wa shaum ramadan. Naam. Ada yang mendahulukan kitab siam baru kitabul hajj. Juga dikarenakan adanya lafaz hadis yang menyebutkan shaum Ramadan baru berhaji. Ini semuanya labas masing-masing dilakukan oleh para ulama. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Kitab shaum. As-shaum juga dibaca as-siyam. Secara bahasa ialah al-imsak, menahan diri. Adapun secara istilah, definisinya ialah disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin an syai'in makhsusin bi syara'ita makhsusatin. Puasa itu ialah imsakun makhsus. Imsak menahan diri yang khusus. Fi zamanin makhsus. Pada waktu khusus. An syai'in makhsus. Dari sesuatu yang khusus pula. Bi syara'ita makhsusah. Dengan ketentuan-ketentuan yang khusus pula. Semua serba khusus. Imsaknya khusus, waktunya khusus, dari hal yang khusus dengan ketentuan khusus. Baik. Sekarang kita bahas bab yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab wujubi shaumi Ramadan. Bab kewajiban puasa Ramadan. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama, bahkan shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam. Qala wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah di tetapkan atas kalian secara fardu siam, sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti kamu semua bertakwa. Ini ayat disebutkan oleh mu'allif. Yang pertama menjelaskan tentang wajibnya puasa. Kutiba alaikumus siyam. Yang kedua menjelaskan bahwasanya siyam juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan yang ketiga menjelaskan tentang awal mula difardukannya siam. Nanti akan dijelaskan pada hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر apa setelah itu pada antum an طيب عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله Ismail bin Abi Ja'far dari Abu Suhail, dari bapaknya. Abu Suhail ada masyhur dengan kunyanya Abu Suhail. Dari bapaknya, bapaknya bernama Malik bin Abi Amir. Malik bin Abi Amir ini kakeknya Imam Malik bin Anas bin Malik. Baik. An Talha bin Ubaidillah, dari Talha bin Ubaidillah berkata, an Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang Arabi, Arab pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ir ra'si, dalam keadaan rambutnya atau kepalanya kusut. Rambut yang enggak dirapikan itu namanya theras. Faqala, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, beritakan kepada aku, madza faradallahu alayya min as-salah, apa yang Allah fardukan atasku berupa salat. Apa salat yang fardu? Faqala, beliau menjawab, as-salawatul khams, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Salat lima waktu kecuali engkau tatawwu' dengan sesuatu salat. Yang fardu ialah lima waktu kecuali yang tatawwu'. Dari hadis ini, lafaz hadis ini diambil faedah oleh para ulama, sebagian ulama, bahwasannya yang fardu adalah lima waktu. Selain yang lima waktu, hukumnya sunnah. Ima nafila, ima sunnah mu'akkadah. Tidak ada yang fardu selain lima waktu. Pada pembahasan beberapa sholat, ini yang mereka jadikan sebagai hujjah. Sholat istisqa, sholat gerhana, sholat yang lainnya, mereka mengatakan sunnah. Imma sunnah, imma sunnah mu'akkadah. Yang fardu hanya yang lima waktu. Sebagian ulama yang lainnya sepakat dengan lima waktu itu yang fardu, namun yang selain lima waktu ada juga yang difardukan. Barakallahu fikum. Dalam beberapa masail ada khilaf tentang apakah itu fardu atau tidak fardu. Sebagian mengatakan tidak fardu kecuali yang lima, sebagian mengatakan fardu juga. Itu khilaf pada tempatnya masing-masing. Yang mengatakan fardu juga menyatakan hadis ini, Talha bin Ubaidillah ini, di awal-awal Islam. Nabi kita menyampaikan itu di awal-awal Islam, dan setelah itu ada lagi hadis yang lain, bimbingan yang lain, shalat yang lain, yang juga difardukan dengan zahir hadisnya. Itu khilaf di kalangan ulama pada tempatnya masing-masing. Faqala, dia bertanya lagi, akhbirni bima faradallahu alaiya minasiyam, beritakan kepada aku dengan apa yang telah Allah fardukan atas aku dari puasa. Puasa apa yang fardu atas aku? Faqala, beliau menjawab, syahra ramadhan, puasa ramadhan. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau tatawwu' sunnah, mengerjakan sunnah, sebuah puasa yang sunnah. Hadza wa syahid. Ini sisi argumentasi dalilnya. Menunjukkan siyamu Ramadan fardun, wajib. Faqala, dia bertanya lagi, akhbirni ma faradallahu alayya min az-zakah, beritakan kepadaku apa yang Allah fardukan atasku berupa zakat. Qala, berkata sang rawi, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada dia tentang syara'il Islam. Semua yang terkait dengan syariat Islam. Dia tanya zakat, diterangkan zakatnya, wahakadha. Dan yang ditanyakan ini semua adalah arkanul Islam. Salat, rukun Islam. Puasa Ramadan, rukun Islam. Zakat, rukun Islam. Menyisakan haji, rukun Islam. Dan sebelumnya syahadatain. Kala berkata sang Arabi tadi, Islam mendapatkan keterangan-keterangan di atas. Dia mengatakan, Walladhi akramaka bilhaq. Demi zat yang memuliakanmu dengan kebenaran. Demi Allah. Naam. Ahlul haq. Itu ahlul karamah. Orang-orang yang mendapatkan taufik minallah. Diberi taufik. Menetapi al-haq. Itu merupakan karamah minallah. Fadilah minallah. Yang luar biasa. Dia mengatakan, La atatawwa'u syai'an, aku tidak akan tatawwa' dengan apapun, wala anqusu mimma faradallahu alaiya syai'a. Aku tidak akan tatawwa' apapun, dan aku tidak akan mengurangi dari apa yang telah Allah fardukan kepadaku sedikitpun. Maknanya, dia hanya akan mengerjakan yang fardu. Fardu saja tanpa tambahan tatawu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Dia beruntung, sukses, bahagia kalau dia jujur. Jadi sadaqa jujur terkait dengan janjinya dan jujur terkait dengan amaliyahnya. Dia tepati janji dia, ucapan dia, dan betul dia laksanakan itu semua, sholatnya, zakatnya, puasanya, kata. Sidqun fil aqwal wa fil af'al. Au dakhala al-jannata in shadaq, atau dia masuk surga kalau dia jujur. Ini menunjukkan kata-kata la atatawwa'u syai'an, menunjukkan bahwasanya amal-amal yang tatawwu' ketika ditinggalkan tidak berdosa. Jika dengan Rasul tidak mengingkarinya. Ketika dikerjakan, maka mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Dipahami ya? Syahidnya pada kata-kata Syahrul Ramadan. Hadis yang berikutnya berkaitan tentang puasa Asyura. Jadi pembahasan tentang masalah mabda'u siyam. Mabda'u fardu siyam, awal mula difardukannya puasa. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad ibn Musarhad. Qala haddathana Ismail. Tokoh yang ini Ismail bin Uliyah. Kalau tokohnya di atasnya lagi, itu Ismail bin Abi Khalid. Yang ini tokohnya agak ke bawah, namanya Ismail ibn Uliyah. Uliyah, ada yang mengatakan ibunya, ada yang mengatakan neneknya. Nama lengkap Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. An Ayyub, Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Bapaknya namanya Kaisan. Ma'ruf dengan sebutan Ayyub As-Sikhtiyani, Imam Ahli Sunnah pada masanya. An-Nafi'in, Nafi' Maula bin Umar, An-Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, Shaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura. Wa amara bi siyamihi. Dan memerintahkan untuk puasa Asyura. Falamma furidha Ramadhanu turika. Maka tatkala difardukan Ramadan, ditinggalkan Asyura tadi. Turika ditinggalkan fardunya. Menjadi puasa sunnah. Wa kana Abdullah, dan dahulu Abdullah ibn Umar, la yasumuhu, tidak berpuasa Asyura, illa ayyuwafiqa shaumah, kecuali bila bertepatan dengan rutinitas puasanya, menetapi atau sesuai atau bertepatan dengan puasa dia yang rutin itu. Pas puasa dia berjumpa dengan Asyura berpuasa, kalau tidak maka tidak. Satu lagi. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Al-Laits ibn Sa'ad. Imam orang Mesir pada masanya. Laits ibn Sa'ad Abu Al-Harits Al-Fihmi. Sezaman dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah. An Yazid bin Abi Habib أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها. ترى عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. Orang-orang Quraisy dahulu mereka berpuasa Yaum Asyura di masa jahiliyah. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi siyamih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan untuk berpuasa Asyura hatta furidha Ramadan, hingga difardukan Ramadan. Qala wa qala Rasulullah SAW beliau bersabda, man sya'a shamahu, barang siapa yang berkehendak silakan berpuasa Asyura, wa man sya'a aftarahu, dan siapa yang berkehendak silakan buka puasa pada Asyura, tidak berpuasa Asyura. Intaha. Dua riwayat ini barakallahu fikum membicarakan tentang permasalahan apakah ada puasa fardu sebelum Ramadan. Apakah ada puasa yang diwajibkan sebelum fardunya Ramadan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, dan bukan ada itu pendapat yang masyhur di Syafi'iyah, lam yajib qattun shaumun qabla shaumi Ramadan. Tidak ada kewajiban puasa apapun sebelum adanya puasa Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama. Tidak ada. Di Ramadan itu yang pertama kali adanya fardhu siyam, kewajiban berpuasa. Puasa Ramadan. Sebelum Ramadan tidak ada puasa yang fardhu. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama itu adalah pendapat Al-Hanafiyah, satu wajah, satu wajhun dari pendapat Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwasanya yang puasa yang pertama kali difardukan adalah Asyura. Puasa yang difardukan pertama kali adalah Asyura. Ketika datang kewajiban puasa Ramadan, dimansukh. Ya, ketika datang puasa kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura dimansukh. Yakni dimansukh kewajibannya dari wajib menjadi sunnah. Wa hadha wa rajih. Ini yang rajih barakallahu fikum, dan ini zahir pendapatnya muallif rahimahullah. Zahir pendapatnya muallif rahimahullah. Hujjahnya hadirin Ibnu Umar dan Aisyah di sini. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mengatakan pendapat yang lain bahwasanya Asyura dari asalnya mandub, sunnah, enggak wajib. Enggak wajib. Ya. Diperintahkan untuk puasa tapi perintahnya benar sunnah, enggak wajib. Ketika datang Ramadan, maka baru ada puasa yang fardu. Hakada. Wallahu a'lam bissawab. Secara adillah, baik yang disebutkan oleh mu'alif di sini, dan juga riwayat yang lain, ini menunjukkan bahwasanya Asyura sebelumnya difardukan. Ketika datang Ramadan, maka menjadi ibadah sunnah, dan yang fardu adalah siyam Ramadan. Barakallahu fikum. Puasa Ramadan difardukan tahun berapa Hijriah? Puasa Ramadan difardukan tahun berapa Hijriah? Ya Allah. Masyaikh. Masa enggak tahu? Puasa Ramadan diwajibkan tahun berapa Hijriah? Apa maksudnya gini? Oh, anak fikir lagi propose. Tahun kedua Hijriah. Ini perkara ma'ruf loh. Harusnya teman tahu ya, akhi. Sejarah fadlnya puasa. Nah, pada tahun As-sana thaniyah min al-hijrah. Tahun kedua daripada hijrah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ada satu yang perlu diralat. Afwan. Terkait dengan pendapatnya al-mu'allif al-Bukhari rahimahullah. Jadi saya katakan zahir pendapatnya al-Bukhari menyatakan yang pertama kali difardukan adalah Asyura. Sama dengan pendapat Al-Hanafiyah. Ternyata disebutkan di sini, saya buka pas pada pembahasan puasa Yaum Asyura di akhir pembahasan Tabu Siyam. Justru zahir pendapatnya Al-Bukhari adalah puasa Asyura itu dari asalnya sunnah, enggak fardu. Nanti pada pembahasan berikut pada bab yang ke-69 babu siyam Asyura pada hadis yang ke-2000 sampai 2007 dari Sahih Bukhari, beliau membawakan semua periwayatan yang membicarakan tentang puasa Asyura. Zahirnya kata Al-Hafidz bahwasanya adillah yang dibawakan oleh mu'alif menunjukkan bahwasanya puasa Asyura tidak wajib. Menggabungkan antara semua riwayat yang ada, riwayat yang memerintahkan dan yang mengatakan tidak diwajibkan. Makna perintah di sini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Hadza qaul Bukhari. Hadza qaul Bukhari, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, nanti akan dikaji insyaallah lebih lanjut pada pembahasan puasa yaum Asyura. Insyaallah taala. Wa hadza kafi, cukup insyaallah ya. Untuk menghafalkan tiga-tiganya bagus. Dua bagus. Salah satunya boleh. Wallahu a'lam bissawab.